Baik, bismillah. Beberapa pertanyaan yang diajukan di sini, antara lain pertama, bolehkah menjual mainan semacam boneka, robot, dan lain-lain? Mainan-mainan yang semacam ini boleh saja asalkan tidak berbentuk makhluk hidup, misalnya mobil-mobilan atau semisalnya. Saya punya adik perempuan dan rupanya diminati seorang pria yang kebetulan non-muslim. Namun berjanji ingin masuk Islam karena ingin menikah dengan adik saya. Bagaimana sikap saya? Apakah harus menolaknya? Pria tersebut rekan kerja adik saya. Kemudian disebutkan di sini, takutnya di kemudian hari pria tersebut berpaling lagi ke agama lamanya. Nah, jika pria itu belum terbukti keislamannya, alias belum menjadi seorang muslim, maka berhati-hati, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Seorang hamba yang beriman itu lebih baik daripada seorang yang musyrik, merdeka, yang kafir, sekalipun dia lebih menakjubkan kalian dalam hal penampilan dan soal lain-lainnya. Jadi walau bagaimanapun, prioritaskan seorang muslim yang baik, yang lurus akidahnya, baik akhlaknya, baik ibadahnya. Pilihkan untuk saudari kita laki-laki yang soleh, jelas agamanya. Kita tidak boleh bermudah-mudah dalam hal ini. Pernikahan adalah bagian agama yang patut untuk mendapatkan perhatian. Bukan sekedar hidup bersama antara seorang laki-laki dengan wanita yang pada awalnya tidak halal menjadi halal. Tidak sekedar itu. Pernikahan adalah ibadah. Ada hak, ada kewajiban. Bagaimana jika akhlak seseorang buruk, apakah akidahnya juga rusak? Cerminan dari seseorang yang belum mempelajari akidah yang baik, akidah yang lurus. Orang yang akidahnya lurus, akidahnya sahihah, akidahnya baik, tentu akan sangat berpengaruh pada perilakunya. Bagaimana meluruskan keyakinan anak-anak yang takut pada setan, pocong, dan lain-lain? Ajari akidah yang baik. Ajari bahwa satu-satunya yang kita patut takut kepadanya adalah Allah Azza wa Jalla. Memang takut kepada setan dan hal-hal yang bisa membuat kita terpengaruh olehnya masih bisa dikatakan tabiat. Asalkan rasa takut terhadap hal-hal seperti itu tidak melebihi rasa takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, intinya tanamkan tauhid, tanamkan akidah yang baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu juga mengajarkan pada sahabat Ibnu Abbas soal akidah, ihfadillah yahfadka, tajid tujahat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati dia ada di hadapanmu. Idza'anta fasta'in billah, kalau engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Tanamkan keberanian bahwa segala sesuatu itu atas kehendak Allah. Kejahatan apapun yang direncanakan atau tidak direncanakan enggak akan terjadi menimpa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Penanaman akidah sejak dini itu sangat dibutuhkan supaya anak tumbuh dewasa berkembang dengan memiliki keyakinan yang benar, dan itu menjadi modal berharga baginya. Jangan ditunda-tunda memberikan pendidikan dalam hal akidah. Ditunggu sampai dewasa dulu. Nah, dari sejak kecil. Nah, apa hukum melakukan panggilan video call kepada keluarga? Jazakallahu khairan wa anta jazakallahu khairan. Telepon biasa saja itu lebih baik, tanpa harus ada gambarnya, nanti dilihat orang bagaimana. Saya kira kalau kita pakai video call, maka handphone kita itu biasanya kita letakkan di depan, enggak mungkin di sini, ya kan? Ya enggak? Enggak mungkin di sini, pasti di depan. Itu nampak gambarnya. Siapa tahu di belakang kita ada orang lain. Mudarat. Ya. Selama ini kita tutup-tutupi, tanpa kita perkirakan tiba-tiba ada yang lihat. Ini kan sebuah kerugian. Jadi la dharara wa la dhirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan. Jadi baik telepon biasa. Kalau sudah kangen ketemu, ngapain kol-kolan? Ya, ketemu lebih sempurna, ya kan? Yang kita inginkan gambarnya atau jasadnya? Kan jasadnya. Jadi berhati-hati, jangan bermudah-mudah dalam hal ini. Ada banyak hal yang patut untuk kita khawatirkan dan pertimbangkan. Ada banyak hal yang patut untuk kita pertimbangkan, kita perhatikan. Lebih baik menjaga. Daripada waliyadzubillah terjadi hal yang tidak kita inginkan. Selain itu, Allahu a'lam, bisa saja handphone itu menyimpan data. Kita khawatir. Kalau sekedar tanya berita, tanya khabar, bisa telepon biasa. Atau telepon lewat WA kan bisa. Atau chattingan, lebih asyik kayaknya. Nggak ada yang ganggu, ya kan? Mungkin lebih privasi juga. Intinya jangan ceroboh. Ya. Jangan ceroboh. Apa yang kita jaga selama ini harus terus kita jaga. Jangan sampai kita jatuh dalam hal yang membahayakan karena ulah kita sendiri. Kecenderungan kita untuk seperti itu sangat kuat. Kita rugi karena ulah kita sendiri. Kita celaka karena ulah kita sendiri. Makanya dalam Al-Quran Allah pun menyinggung, ya kan, musibah apapun yang menimpa kalian itu karena ulah tangan kalian sendiri. Disinilah pentingnya untuk kita berhati-hati. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum.